yang semula 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Hukum menjamak salat setelah terpenuhinya syarat adalah mubah. Hukum mengqasar setelah terpenuhinya syarat adalah sunnah. Ya. Jamak ada 2. Yang pertama adalah jamak taqdim. Yaitu mengumpulkan sholat asar dengan duhur di waktu duhur. Dan mengumpulkan sholat maghrib dengan isya di waktu maghrib. Yang kedua adalah jamak ta'khir. Yaitu mengumpulkan sholat duhur dengan asar di waktu asar dan mengumpulkan sholat maghrib dengan isya di waktu isya. Hukumnya jamak tadi bagaimana? Mubah, boleh. Selanjutnya, kita boleh menjamak saja tanpa mengqasar, tulis, dan juga boleh mengqasar tanpa menjamak. Ini langsung Buya pangkas biar orang tidak ragu. Kita boleh menjamak tanpa qasar dan boleh mengqasar tanpa apa? Jamak. Akan tapi pada umumnya orang melakukan jamak sekaligus qasar. Contoh menjamak tanpa qasar. Kita tinggal di Cirebon, melakukan sebuah perjalanan, sampai di Tuka Brebes, 60 kilo dari tempat ini. Sampai kota Brebes kita masuk waktu duhur. Kemudian ditulis saja. Kemudian kita melakukan sholat duhur dengan sholat asar dengan 4 rakaat. Namanya apa? Jamak. Ada qasar tidak? Tidak. Ada jamak saja tanpa qasar boleh. Ada lagi contoh. Contoh qasar tanpa jamak. Qasar tanpa jamak. Kita berangkat dari Cirebon setelah sholat duhur. Tulis saja supaya tidak tertinggal karena itu catatan. Contoh qasar tanpa jamak. Kita berangkat dari Cirebon. Kita tinggal di Cirebon. Rumah kita Cirebon. Kita berangkat dari Cirebon sholat setelah sholat duhur. Kemudian kita melakukan perjalanan sampai 2 jam perjalanan. Kita masuk kota Tegal. Di sana kita mampir masjid melakukan sholat asar. Maka boleh kita melakukan sholat asar hanya dengan dua rakaat. Namanya apa? Qasar. Tanpa ada jamak. Paham ya? Ada qasar saja tanpa jamak. Selesai. Bagian sholat jamak ada jamak karena sebab sholat menjamak. Sebab sholat jamak, satu, jamak karena bepergian. Umumnya sudah paham ya, umumnya ini kan kita menjamak sholat karena bepergian. Yang kedua, jamak karena hujan. Yang ketiga, jamak karena sakit. Yang keempat, tambahan jamak karena macet di atas kendaraan. Nanti akan dibahas khusus, tidak ada di kitab-kitab nanti, tapi diisyaratkan oleh para ulama. Ini gambaran tentang jamak. Karena kita harus paham dulu gambaran tentang jamak. Baik. Ini gambaran tentang jamak, poin-poin tentang jamak. Syarat. Sekarang syarat jamak taqdim. Baca di kitab. Syarat jamak taqdim karena bepergian. Ya, nanti ada jamak takdim karena yang lainnya kan? Syarat jamak takdim karena bepergian. Satu, berada di dalam bepergian dengan tujuan mencapai 84 km. Tujuannya. Yang kedua, sudah keluar dari tapal batas baldahnya atau kampungnya. Catatan dulu, ini yang jarang dibahas. Batas itu batas mana sih? Batas desa atau batas kecamatan, batas kabupaten? Kalau batas kabupaten ini orang mau ke Tegal, rumahnya Indramayu daerah Eretan sana, ujung sana. Kalau batasnya keluar dari Indramayu, 2 jam dari ujung sana. Nah, ini harus ada batasannya, seperti tayamum kemarin ada batasannya kan? Apa yang disebut baldah itu? Jadi kita keluar dari baldah, misalnya kita itu mau pergi ke Semarang. Tujuannya sudah memenuhi syarat, tujuannya melebihi dari berapa? Dan kita harus sudah keluar dari baldah. Kapan saya boleh menjamak? Mulai boleh melakukan sholat di saat kita keluar dari baldah. Baldah itu apa? Sur balad, balad negeri, baladnya, baladnya dia, negerinya dia. Balad adalah atau baldah setiap wilayah yang memenuhi 3 syarat. Ini jarang ya, tolong ditulis supaya tidak, supaya punya rambu-rambu. Karena semua bingung, batasnya mana, kecamatan, kabupaten, bagaimana. Yang pertama, ada satu pasar, punya pasar sendiri. Yang kedua, punya satu hakim Hakim itu apa ya? Hakim. Hakim itu yang ngurusi jika ada permasalahan. Jika punya permasalahan, satu hakim. Termasuk kepalanya. Jika ada permasalahan hukum bisa ke situ. Hakim. Yang kedua, ada keamanan atau surti, polisi keamanan satu minimal. Kalau tidak ada tiga ini enggak bisa disebut balad. Coba. Nah, ini harus ada rambu-rambu begini. Karena apa? Jika punya permasalahan kehidupan enggak usah kemana-mana, ya enggak? Karena sudah ada apa? Pasar. Kalau ada masalah siapa yang ngurusi? Hakim yang ada di situ. Ada pasar, ada hakim. Kalau ada kejahatan tinggal lapor kepada kepolisian. Jadi minimal seperti itu balad. Luas atau sempit enggak penting. Yang penting itu ada gambaran seperti itu. Nah, kalau di Indonesia ini beda di Indonesia dengan negeri lain. Jadi setiap tempat nanti disesuaikan. Coba di Indonesia itu setiap kecamatan ada pasarnya atau tidak? Yakin? Rumahmu punya pasar enggak? Jangan-jangan kota kabupatenmu enggak ada pasarnya, hidup di hutan sana kan. Ada pasar ya? Baik. Ada kepolisian? Namanya apa? Polsek. Ya enggak? Ada KUA enggak? Kalau punya persen, pengadilan ya? KUA, kantor urusan agama dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat, kelas kecamatan itu sudah dianggap balad di sini. Kalau ikut rambu-rambu ini. Artinya kita kalau mau ke Semarang cukup keluar dari kota kecamatannya, dia sudah boleh menjamak. Paham atau tidak? Itu rambu-rambunya, keterangannya. Kabupaten Cirebon dengan kota Cirebon beda atau tidak? Sangat beda. Maka kalau orang kabupaten ini ke kota mau mau naik kereta di kota sudah boleh menjamak. Hah? Mau ke Jakarta? Maunya ke Jakarta, orang kabupaten di sini ke stasiun kota. Kota Cirebon boleh mulai menjamak? Pak bingung. Kan beda tempatnya kan? Itu bukan sekedar beda kecamatan, beda kota di atas. Bukan sekedar beda kecamatan, lebih gede lagi itu, lebih luas. Wong kecamatan saja sudah boleh kok. Tapi ingat tujuannya harus tidak kurang dari ya. Jadi tidak kurang dari 84, biarpun kita baru keluar balad tadi, kita sudah boleh menjamak. Baik, syarat yang ke syarat jamak ya. Ini syarat jamak secara umum. Yang ketiga, bukan untuk tujuan bermaksiat. Ada orang saya mau curi di Semarang, enggak boleh menjamak dia. Orang mau mencuri di Semarang enggak boleh menjamak. Baik. Ini syarat untuk bepergiannya, baik jamak takhir atau jamak takdim. Ada tambahannya nanti. Tambahan. Syarat jamak takdim secara khusus. Nah, jamak takdim ini boleh karena syarat jamak takdim karena bepergian. Sebab beda syaratnya dengan syarat jamak takdim karena hujan. Syarat jamak takdim, kalau tadi syarat jamak secara umum ya, berarti syarat itu tetap dipakai. Tambahan, syarat jamak takdim karena bepergian. Tetap syarat yang pertama disebut. Tujuannya tidak kurang dari 84 kilo, kemudian sudah keluar, tetap itu disebut. Ada tambahannya. Yang pertama adalah wajib mendahulukan sholat yang dahulu. mendahulukan sholat yang dahulu. Kalau jamak takdim, duhur dengan asar, didahulukan mana? Duhur. Duhur dulu. Ditukar enggak sah jamak takdim. Kalau jamak takdim, asar dulu baru duhur, tidak sah. Harus duhur dulu karena jamak takdim. Dua. Niat menjamak di waktu sholat yang pertama. Ingat catatan kecil, waktu niatnya terbentang mulai dari takbiratul ihram sampai assalamualaikum, sebelum assalamualaikum. Jadi niatnya tidak harus di usolli fadhdh dhuhri, jama'an mal asri, enggak usah pakai begitu. Anggap saja salat duhur duluan. Allahu akbar salat duhur. Sebelum salam at-tahiyat baru niat saya akan jamak asar, mau saya bawa ke itu. Niatnya dalam hati, boleh. Asalkan kita masih berada di salat yang ber kalau sudah assalamualaikum assalamualaikum enggak bisa lagi di jamak. Niat di mana tempatnya? Hati. Ya memang tidak diucapkan sah. Shalli fardhu dhuhri arba'a raka'atin Allahu akbar. Baru setelah itu ingin jamak, langsung niat saja dalam hati. Saya niat jamak, sudah sah. Pokoknya saya niat asar, saya tarik ke duhur, sudah. Biarpun tidak diucapkan, makanya jangan kena was-was. Gara-gara tidak diucapkan jam'an mal asrinya, lalu was-was. Batalin sholatnya, batalin sholat dosa. Paham? Jadi kalau ternyata sudah lupa niat pertama, Allah wabar, enggak pakai niat jamak ya. Shalli fardhu dhuhri. Apalagi jadi imam. Arba rakaatim nustaqbilal qiblatillahi ta'ala imaman ta'ala Allahu akbar. Waduh, lupa, belum niat, enggak ada masalah, tinggal ngelintaskan saja di dalam hati. Sampai kapan niatnya boleh? Terbentang selagi dia di dalam sholat. Tolong fahami ini, dibatalin, saya belum niat. Jelas? Yang kedua adalah wal muwalatu. Yang ketiga? Mulai dari awal niat. Yang ketiga. Wal muwalatu. Mensegerakan antara sholat yang pertama dengan yang kedua. Artinya tidak boleh ada jeda. Paham? Jadi habis sholat zuhur langsung sholat asar. Ada catatan kecil, seberapa lama jeda yang dianggap, seberapa lama jeda yang dianggap menjadi sebab, seberapa lama jeda yang dianggap memutus jamak takdim. Artinya gini, kalau kita jedanya kelamaan langsung batal jamak takdimnya, enggak sah. Nah, jawabnya adalah jeda tersebut adalah tidak boleh lebih dari tempo sholat dua rakaat ringan. Dua rakaat ringan. Gini nak, setelah sholat duhur assalamualaikum, bolehlah kita, mungkin ada nunggu ketinggalan jamaah satu rakaat, bolehlah. Kan mungkin ya, kamu rombongan berenam, ya. Sholat jamaah takdim. Tapi yang ngejar empat dulu, yang lain ketinggalan, wudhunya lama-lama, dia kena was-was. Akhirnya kamu sudah dapat anggap saja jamak qasar ya. Kamu sudah dapat satu rakaat, dia baru nyusul satu rakaat. Kamu assalamualaikum, bagaimana kisahnya? Dia harus nambah satu rakaat. Nah, karena masih satu rakaat, kalau seandainya kita nunggu, batal atau tidak? Tidak, terputus. Jadi yang menjadi mutus, kamu nunggu. Nunggu sampai lebih dari dua rakaat. Paham ya? Nah, jedanya itu tidak boleh lebih dari, selagi masih tidak lebih dari dua rakaat, maka itu belum ada jeda yang membatalkan. Nah. Alas. Jamak takdim harus segera. Kalau jamak takhir nanti tidak, jamak takhir suka-suka. Habis sholat duhur, di waktu asar, jalan-jalan dulu, baru asar boleh. Jadi yang wajib mualah bersegera tadi hanya jamak takdim. Yang keberapa? Yang keempat adalah tetapnya uzur. Artinya sampai sholat yang kedua harus masih dalam bepergian. Contoh, sholat naik kapal. Anggap saja kapalnya enak, sholat Allahu Akbar mau jamak di bepergian. Sholatnya khusyuk, sholat dua rakaat, sholat duhur, jamak takdim. Baru assalamualaikum, assalamualaikum, suara dengar tut, wah nyampe ya, kelihatan rumah saya, boleh gak jamak lagi setelah itu? Gak, putus, karena sudah tidak, udurnya sudah hilang. Paham gak? Selesai, kembali ke teks. Di teks ini hanya membahas masalah syarat jamak takdim saja. Syurutu jam'i taqdimi, syarat menjamak taqdim. Adalah arba'atun, empat. Jamak takdim dalam bepergian ya. Kita bahas jamak takdim dalam bepergian. Yang pertama, al-bada'atu bil-ula, memulai dengan sholat yang pertama. Kalau mulai sholat yang kedua dulu, enggak sah. Jamak takdim, beda jamak takhir. Wa niyatul jam'i fiha, fiha niat jamak. Harus niat jamak di dalam sholat yang pertama. Niat jamaknya fiha, di dalam sholat yang pertama, niat jamaknya begitu. Niat jamaknya di mana? Di sholat yang pertama. Yang ketiga, wal mu'alatu bainahuma, bersegera atau sambung antara sholat yang pertama dan kedua. Faham tak? Tidak boleh ada jeda. Jeda yang membatalkan tadi bagaimana? Sholat dua rakaat ringan. Dua rakaat ringan itu dua rakaat dengan rukun-rukunnya saja dan sunnah-sunnah yang minimal. Subhanallah 33 kali sujud. Ringan. Baik. Jadi jamak dalam bepergian sudah terpenuhi dua syarat ya. Ditambah berapa? Empat syarat. Berarti berapa semua? 6, digabungkan ya langsung nanti. Kemudian Buya lanjutkan dulu jamak takdim. Jamak takdim dalam jamak takdim, syarat jamak takdim karena hujan. Adalah dua syarat, yang pertama satu dua enggak ada. Tahu enggak? Berarti ada empat syarat tersebut plus tambahin. Empat syarat tersebut, ingat enggak empatnya tadi? Mendahului yang pertama itu ya. Empat syarat ditambah, nah ini tambahannya. Ditambah satu, adanya hujan saat salam sholat yang pertama dan takbiratul ihram sholat yang kedua. Ingat, jadi ingat, kalau waktu hujan kamu senang, wah ah ini jamak takdim nih, hujan deras, wah jamak senang, niat niat kan. Nah, tuanya apa? Assalamualaikum, assalamualaikum. Shhh, berhenti hujannya. Shhh, habis. Enggak boleh lagi. Karena apa? Terputus. Tapi kalau pas assalamualaikum hujan, misalnya waktu program ada hujan. Berutus hujan, berhenti hujan. Shhh. Tapi pas at-tahiyat turun lagi hujan. Hujan. Sampai assalamualaikum masih ada hujan, sampai takbiratul ihram ada hujan. Berarti ingat, waktu salam dan takbiratul ihram, salam di sholat yang pertama dan takbiratul ihram sholat yang kedua harus ada hujan. Faham atau tidak? Yang kedua adalah ingat pembahasan yang lalu dengan berjamaah. Kalau sholat sendiri ngapain jamaah? Dengan berjamaah. Kemarin dibahas di mana itu? Dengan berjamaah di masjid. Dengan berjamaah di masjid. Di masjid. Karena itu nanti, kenapa kok di masjid? Kalau di rumah sendiri kamu sholat berdua jamaah, wah jamaah ajib, hujan, jamaah. Kamu di kamar sendiri tidak keluar kamar berdua jamaah-jamaah, apaan itu? Di masjid itu kenapa? Karena masjid tempat bertemu dan tidak semua orang rumahnya dekat dari masjid. Sebab kalau sudah hujan, nanti pulang ke rumah, balik sholat asar itu kadang susah. Ini kebayang zaman dulu, tidak ada jalan yang rapi, lumpur di mana-mana. Paham enggak? Jadi ada dua syarat. Itu jamak karena hujan. Jamaknya tetap jamak takdim, ya. Tambah lagi syaratnya. Yang keberapa? Yang ketiga adalah dengan jamak takdim. Yang ketiga dengan jamak takdim. Jamak takhir enggak? Hanya jamak takdim. Selesai. Di kitab ini enggak ada, nak. Tapi harus keterangan seperti itu harus kalian tahu. Baik, kemudian nanti jamak sakit, jamak bepergian panjang nanti ada di sini insyaallah. Kita lanjutkan baca teks. Jamak takhir. jamak takhir karena bepergian. Kemudahan dalam syariat Islam itu seperti itu. Kemudahan dalam syariat Islam kita bisa melakukan ibadah, tapi kita tidak berat, rukhsah. Syarat jamak takhir atau tulis dulu ya, karena biar keterangannya lebih, nanti baca kita langsung. Melintaskan niat atau azam untuk mentakhir, melintaskan niat atau azam untuk mentakhir di waktu yang pertama, di waktu yang pertama ya, jadi kalau kamu jamak takhir harus hati-hati. Di waktu yang pertama harus ada lintasan. Kalau kita, maksudnya kita seolah-olah lapor kepada Allah, ya Allah, saya mau menunda sholat sampai akhir nih, mengakhirkan sholat. Itu loh maksudnya. Ibaratnya kalau kamu dipanggil oleh temanmu, orang tuamu, jam yang sudah ditentukan, kamu tidak bisa, bagaimana? Laporan biar tidak kecewa. Artinya mong, saya akan menunda, tapi belum melakukan. Saya nggak bisa berangkat sekarang, saya tunda nanti aja ya pertemuannya malam, gimana? No, oke. Okay. Ini dengan manusia saya ada adab, dengan Allah pun demikian, harus ada azam. Bermaksud saya harus lapor, bahkan mungkin diucapkan apa pak? Saya niat menjamak takhir nanti. Itu apa pak? Harus ada lintasan. Kapan melintaskan niat itu? Di waktu sholat yang per waktu sholat, bukan sholatnya. Kita belum sholat di waktu sholat. Waktu zuhur kalau jamak takhir ya. Baik, kemudian waktu. Kemudian yang kedua, tetap adanya udzur atau sebab diperkenankan jamak, seperti tetap dalam bepergian. Ya. Titik, itu saja catatan kecil. Adapun mana sholat yang harus didahulukan dalam jamak takhir, ini ada orang sering salah paham, seolah-olah jamak takhir harus, seolah jamak takhir itu harus yang pertama adalah didahulukan. Contohnya adalah jamak takhir melakukan sholat duhur dan asar di waktu asar. Mana yang harus didahulukan? Antara duhur dengan asar jamak takhir. Kalau jamak takdim sudah jelas, mana yang didahulukan? Duhur. Sengaja Buya tekankan di sini sebab banyak yang salah di sini. Dalam jamak takhir mana yang didahulukan? Jawabnya, saya buat kalimat yang ekstrim biar kalian tidak lupa. Bebas. Nah, kan. Nggak usah pakai keterangan panjang. Bebas. Ayo. Bebas. Asar dulu boleh, duhur dulu boh. Akan tapi afdolnya, lebih baiknya sesuai dengan urutan. Mana dulu, duhur dulu Pak, asar dulu? Duhur dulu urutannya. Agak sebaiknya, tapi tidak harus. Maka kalian jangan kaget suatu ketika jika kalian dimarahi oleh ustaz gara-gara kamu mendahulukan asar. Artinya begini, mungkin sekali kita harus melakukan seperti itu, mendahulukan asar daripada duhur. Contoh, kamu sendirian jamak takhir naik mobil sampai Tegal sendirian, masuk masjid waktu asar jamak takhir, tak taunya kalian termasuk orang yang sangat rajin sholat berjamaah, sampai di Masjid Agung Tegal ada komat asar. Lalu apa yang kamu lakukan? Melakukan sholat berjamaah asar. Setelah asar baru duhur, jamak takhir kita. Boleh atau tidak begitu? Boleh. Tidak. Jamak takhir. Kemudian catatan kecil lagi. Tapi sebelum mencatat ini harus paham dulu. Baik. Tadi kan harus abadinya udzur kan? Dawamul udzri, udzurnya tetap. Udzur harus tetap ada. Misalnya. Jika kita berada di Jakarta, lalu pulang ke Cirebon, dari Jakarta jam 5 sore, waktu apa itu? Asar. Kemudian di dalam waktu maghrib kita niat jamak takhir, pengen mengakhirkan maghrib sampai isya, karena kamu di kereta pengennya jamak takhir, atau naik mobil lah, gak usah pakai kereta, mobil pribadi, sama keluarga yuk jamak takhir aja lah. Nah, betul sudah niat jamak takhir. Kemudian ketiduran, supirnya kencang banget, jalan lancar. Tak tahu sudah sampai di gerbang rumahnya. Cretek-cretek-cretek. Loh, sampai di rumah. Sementara kita niat jamak takhir. Apakah masih boleh menjamak takhir di rumah? Hah? Tidak ada jamak takhir, wong sudah sampai di rumah. Enggak ada jamak. Lalu bagaimana? Isya jelas masih ada. Maghrib kita bagaimana? Maghribnya hilang tidak? Jam 12 malam sampai sini. Isya masih ada? Maghribnya hilang. Maka maghribnya tadi dilakukan di waktu isya qadha. Karena udzurnya sudah tidak ada. Jadi kamu sholat maghrib mengqadha. Sholat isyanya? Sholat isyanya? Ya biasa, kamu di rumah, kenapa bingung? Ayo, mau sholat di rumah kok. Sholat isyamu biasa, maghribmu kok. Catatan kecilnya di sini. Ini yang sering santri salah paham, sehingga hidupnya jadi susah. Qadha di sini dikatakan oleh para ulama, qadha bila ithmin, qadha yang enggak dosa. Paham? Qadha tidak dosa. Kenapa tidak dosa? Karena waktu kita meninggalkan sholat maghrib, kita punya uzur di dalam perjalanan. Makanya enggak perlu kalian memaksakan diri turun sebelum masuk kota Cirebon sampai bayimu nangis, anakmu 16 lagi tengkril banyak begitu, tinggal sholat karena salah faham. Kenapa? Sampai di rumah jadi qadha. Ya enggak apa-apa, kenapa? Wong qadha tanpa dosa. Paham atau tidak? Ini yang sering terjadi. Bahkan suatu ketika Buya harus ngalah. Kadang yang ngerti pun harus ngalah. Sebab dia ustadz kelihatannya belajarnya kurang, bentak lagi, ini harus nanti kodok dosa, enggak bisa. Ya baik, baik, saya ikut. Capek sendiri dia, bingung, anaknya nangis. Paham? Kodok bila itim, jadi enggak apa-apa. Jadi kalian dari mana? Dan jalan niat jamak tak? Kemudian kalian kerjakan di rumah. Maghribnya kok? Isanya biar, cuman kalau Ali anak Buya senengnya harus mampir pinggir jalan. Kenapa? Biar jadi dua rokaat isanya Buya. Kalau di jalan kan masih bisa kosor, ingat tak? Paham tak? Kalau di jalan ada enam bisa kosor. Kalau sampai di rumah isanya tetap berapa? Tapi dosa atau tidak? Tidak. Inilah faham nak. Fikih itu faham. Jadi enggak usah kalian memaksakan diri turun di. Dan tidak usah merasa dosa. Itu kalau mobil sendiri, kalau kereta gimana? Merasa dosa, na'udzubillah, merasa meninggalkan, melakukan haram, tambah hati rusak nanti. Tidak dosa, turun dari kereta, kalau bisa di stasiun, stasiun. Kalau ternyata barangmu banyak, tidak usah maksain sholat di stasiun, nanti tasmu malah hilang. Bawa pulang ke rumah, sholat maghrib, qadha. Tapi dosa atau tidak? Tidak dosa, isaknya biasa. Nah ini pemahaman ya, supaya nanti mudah dalam beragama. Ini belum lagi, ini adalah solusi sholat di jalan macet. Para pemirsa dimanapun Anda berada, saya ngajar anak-anak, mohon maaf kalau bahasa kami bahasa dengan anak-anak. Ini, para pemirsa yang dimanapun Anda berada, kita ada buku kecil. Ini solusi sholat di jalan macet ini. Solusi sholat di jalan macet ini, karena saat ini berapa ribu, berapa juta orang setiap hari meninggalkan sholat karena tidak mengerti begitu mudahnya sholat, dibarengi dengan kesalahpahaman kayak tadi itu, harus turun di pinggir jalan seanak-anaknya, waduh nangis bingung hanya gara-gara salah paham. Padahal kalau pulang pun gak ada masalah, enak Islam. Iya, anaknya tidurin yang nyenyak, masya Allah, taruh di kasur rapi, barang-barangnya dirapikan, baru sholat maghrib. Sama kasus yang mana yang didahulukan, bebas sunnahnya tertib. Kenapa sunnah tertib? Menurut Imam Abu Hanifah wajib tertib itu. Kalau menurut madhab kita adalah sunnah saja. Selesai ya? Kita baca teks yang sedikit saja. Syurutu jam'i ta'khiri, syarat jamak ta'khir itsnani, dua. Kalau dalam bepergian dua ditambah yang mana? Dua ditambah dua lagi. Empat enggak masuk, empat jamak taqdim. Empat enggak masuk di situ. Empat itu jamak taqdim. Dua ini ditambah dua yang pertama tadi. Tiga apa dua? Apa tiga? Berada berpikiran tujuan ini dan sudah keluar dari ya itu sudah tambah tiga. Kalau itu bukan keluar dari, kalau itu bukan keluar, dirubah. Masih di luar tapal batas tambahannya ya, anggap saja dicatat ulang. Dua ini ditambah tiga, sekarang dibaca duanya. Itna niyatu ta'khir, meniat ta'khir, niat mengakhirkan sholat. Waqad bakiya, dan tersisa min waqtil ula, di waktu yang pertama. Maya sa'uha, sekiranya cukup untuk sholat. Jadi ini catatan. Jadi niatnya adalah kapan? Di waktu yang pertama. Kapan waktunya boleh menghadirkan niat? Mulai dari awal waktu duhur masuk sampai akhir, asalkan jangan kelewat, mepet sekali. Mepetnya ini gimana? Jangan sampai enggak cukup untuk waktu sholat kamu baru niat. 2 detik masuk asar kamu niat, saya niat, enggak sah. Atau kurang 1 menit kalau sholatmu 2 menit enggak sah. Tapi misalnya sholatmu 2 menit, untuk kalau sholat biasa masuk, biasanya misalnya sholat duhur 2 menit, akan tetapi sebelum 3 menit kamu niat boleh, asalkan sebelum habis waktunya. Boleh niat sepanjang di waktu yang pertama, menghadirkan niat saja. Sampai kapan tersisa? Asalkan jangan sampai waktu itu habis hingga tidak ada waktu lagi kecuali hanya untuk sholat. Kalau sudah masuk itu enggak cukup untuk sholat, enggak boleh lagi niat. Yang kedua, wadawamul udri, tetapnya udur ila tamami tsaniyati, sampai sholat yang kedua. Kalau udurnya sudah enggak ada tadi gimana? Qadha yang pertama, yang berikut sholat biasa. Setelah 2 ini ditambah 3 syarat. Yang pertama adalah dalam bepergian, yang pertama adalah masih dibalik saja. Yang pertama adalah masih berada di dalam bepergian sebelum sampai tapal batas negerinya. Sudah itu saja, sudah. Satu aja. Karena tadi semuanya adalah niat jamak secara umum. Ya enggak, masalah waktu. Jarak. Jarak itu adalah bepergian tadi. Itu saja sudah, insyaAllah. Baik, semoga Allah memberikan pemahaman yang benar, memberikan ilmu yang manfaat, mudahkan segala urusan, panjang umur, sihat afiat, husnul khatimah, mengampuni orang tua kita dan guru-guru kita, memberikan kepada kita segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Allah memberikan kepada kita kemudahan untuk berbakti pada guru-guru, berbakti pada orang tua, berbakti pada sahabat, kawan, saling mencintai karena Allah, panjang umur, sihat afiat, husnul khatimah. Al-Fatihah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para hadirin, para hadirat, para pemirsa dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, demikianlah kajian Zawiyah 2 kita pada kesempatan kali ini, dan kami sebagai pembawa acara mohon maaf dan mohon doa selalu, dan mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.